karenamu tenang, semua hayal seakan kenyataan. Berlari-lari di taman mimpiku, imajinasi telah menghanyutkanku. Mimpiku sempurna, tak seperti orang biasa. Karenamu tenang, semua hayal seakan kenyataan. Berlari-lari di taman mimpiku, imajinasi yang menghanyutkanku. Mimpiku sempurna, tak seperti orang biasa. Lari-lari di taman mimpiku, imajinasi yang menghanyutkanku. Mimpiku sempurna, tak seperti orang biasa.